Johannes bindu pitu. Kenca bage isiari Yesus daerah Galilea. I daerah Judea la ianggit niar-niar sebab kalak Yahudi sir kuasa ije ersura-sura munuh ia. Paksa sie lanain dekah wari raya sapo-sapo. Perban sie nina senina-senina Yesus manbana. Tadingken ingan enda, lauslah ku daerah Judea gelah idah ajar-ajardu dahin si idahi kendu. Labolit kala erbuni-buni erdahin adi atenakin petandakan bana mandoni enda. Kam go melala dahin idahi kendu, bahanlah gelah krina kala ibelang-belang doni metehsa. Senina-senina Yesus epe langa botek man Yesus. E makanina Yesus man bana? Langa seh pak sangku, tapi kam katawari pelit kesempatan du. Kam labu segat ate doni enda, tapi aku segat atena, sabab ku cidahkan perbahanan nasi jahat. To, kam lah ku kerja e. Aku labu reh ku je, sabab lengah seh pak sangku. Bagaima nina Yesus man senina-seninana, jenari tading ia i Galilea. Kencalawas senina-senina Yesus kuari raya e, Yesus pelawas ku je. La ia terang-terangan lawas, tapi erbuni-buni. Kalak Yahudi si erkuasa darami Yesus ibas kerja e, nungkun ia nina. Ijan dia ia. Terem kalak erkusik-kusik karena Yesus. Lid singata kenca. Ia kalak bujur kap. Tapi lid ka singata kenca. Lang, itokohina kap kalak sin terem. Tapi sada pela pang terang-terangan cakapkan Yesus, sebab biar ia kalak Yahudi si erkuasa. Kenca menam setengah acara perayaan air dalan, bengket Yesus ke rumah pertoton, jenari ibena kena ngajar. Mamang kalate kalak Yahudi sir kuasa ngidah ia ngajar e, nina. Ijanari nge pemetehna e krina adi ia labo pernah sekolah. Ngaloi Yesus. Kai si kuajarkan e, labo ibas aku nari, tapi ibas dibata sinuruh aku nari nge. Kalak sindalankan praten dibata alu ukur meriah, ia tehna nge, entah ibas dibata nari, entah ibas aku nari, rehna pengajaranku enda. Kalak si ngajar ikutkan pemetehna, ia usahakan nge, gelah ia terpuji. Tapi kalak si ersura-sura gelah sinuruh ia terpuji, bujur kap, lalit si palsu ibas ia. Ma ibreken Musa undang-undang man bandu, tapi sada pekam, lang ikutkan undang-undang e. Engkai maka ibunuh du atendu aku, ngaloi kalak sinterem. Setanen kam, isi kinatiena munuh kam. Nina Yesus man kalak sinterme. Sada perbahanan simbelin engkukubahan, krina kam kemamangan. Perbahan isuruh Musa kam nunatken anak ndu, ibas wari sabat pe, isunatken du ia. Situhuna labu ibas Musa nari undang-undang sunat e, tapi ibas nini-nini dunari nge. Adi guna nehken undang-undang si ibreken Musa, banci kalak isunat kendu ibas wari sabat. Engkai maka kam merawa adiku pepalem kalak si penakitan ibas wari sabat. Olakin salah hindu kalak arah si teridah saja, tapi bahanlah pertimbangan si bujur. Piga-piga anak kota Yerusalem ngerana karena Yesus nina. Ma iyakin si enggo isura-surakan pemimpin-pemimpin ta ibunu. Nahanlah, rate-ate yang ngerana ilebe-lebe jelma sinterem. Jana ise pelang lawan ia. Enggo kin tuhu-tuhu ia tersir kuasa, maka ia mau Mesias si ipadan kendibata. Aturna adi Mesias si ipadan kendibata ere, la sekalak pemeteh ijanari rehna. Tapi ia, krina kita meteh ijanari rehna. Asum Yesus ngajar ibas rumah pertoton e, nungkun ia alusora si megang, nina. Tuhu-tuhu kin itandain du aku, ia teh dukin ijanari aku, labu erkiteken pratenku aku reh, sinuruh aku e bujur kap, janahlah ia itandaindu. Tapi aku kutandai ia, sabab ia mesinuruh aku, janah aku reh ibas ia nari. Perbahan sie, resura-sura kalak Yahudi sir kuasa nangkap Yesus, tapi sada pelapang, sabab lengaseh pak sana. Tapi ibas kalak sintrem e, lid piga-piga kalak tek man Yesus. Nina. Adireh Mesias si ipa dan kendibata e. Ngasukin ia erbahan tanda-tanda sengget Wen asa si ibahan Yesus enda? Kalak sinterem erkusik-kusik karena Yesus. Si enda ibegi kalak parisi, maka ari-hari iaras imam-imam simbelin, cenari isuruhna piga-piga kalak sinjaga rumah pertoton nangkap Yesus. Tapi nina Yesus. Kentisik nari ngenca aku raskam. Kenca bage mulih aku, ndahi sinuruh aku. Idara mindu pagi aku, tapi la idat ndu. Sabab labo kambanci ku ingan si kudahi Maka si sungkun-sungkunen kalak jahudi sir kuasa sapih-sapih ia, nina. Kujakin dia ia pagi laus, maka laya sidat. Entah kin atena laus kukuta-kuta junani, silid ijeringan kalak jahudi, guna ngajari kalak junani. Kai ngemaksudna maka nina, idara mindu pagi aku, tapi laidat ndu. Labo kampan si kuingan si kudahi Wari pengkerikrin kerja me si pentingna. Ibas wari terdis Yesus jenari ngerana ia alusora megang, nina. Ise muas, rehlahku aku gelah ia minum. Bagi si tersurat ibas pustaka si badia, kalak si teman bangku, reburak ibas ia nari lau si mereken kegeluhan. Si ikataken Yesus enda, mekerna kesah si badia, si nandangi ia lauken kalak si teuk manbana. Paksa si kesah si badia langareuh, sebab Yesus langa iangkat ku kemuliaan. Megi kata Yesus, ngerana piga-piga ibas kalak sintrem nina. Tuh-tuh mu ia nabi si ipadankan di bata Deba nina. Ia mu mesias si ipadankan di bata. Tapi nina kah deba? Labo, mesias si ipadankan di bata, labo i Galilea nari rehna. Sabab ibas pustaka si badia, lit tersurat, maka mesias si padankan di bata reh ibas kesusuran Daud nari. Tubuh ikuta Betlehem, kuta Daud nai. Maka turah perubatan i tengah-tengah kalak sinterem karena Yesus. Piga-piga kalak ersura-sura nangkap Yesus, tapi sada pela pang kuit Yesus. Maka mulihkan kalak sinjaga rumah pertoton dai, dahi imam-imam simbelin ras kalak parisi. Nungkun imam-imam simbelin ras kalak parisie, nina. Engkai maka ia la iba bandu? Erjabab kalak Ise pelang nga pernah bagi ngerana. Nina kalak parisie manbana. Kampeng ngokakin ibabaina papa. Nehenlah, litkin idahndu sekalak lah gia pemimpin-pemimpinta entah kalak parisi te manbana. Kalak sinterem enda lama teh undang-undang Musa. Maka ikum dibata me iya. Sekalak ibas kalak parisi ndai, Nikodemus si pernah njumpai Yesus. Nina Nikodemus, rikutken undang-undang ta, laban cikalak si ukum, ope dengar si begikan ia ngerana, jana ope dengar si tehkaisi ngu ibahanna. Ngaloi kalak ndai, entah kampe i Galilea naringa, pepayolah ibas pustaka si badia, ije itah nduma, maka labo pernah lid nabi i Galilea naringa.